Sulitku melangkah pergi bila kau masih di sini. Gagal diriku melupa tiap engkau menyapa. Aku masih menyayangimu, aku masih cinta padamu. Bila masih saja kita bertemu, semakin susah hati ini untuk melupakanmu. Telah ku hapus fotomu dari bingkai di kamarku, tapi masih ada wajahmu singgahi mimpi. Makin susah hati ini untuk melupakanmu. Oh, yeah. Selalu kau buatku luluh dengan kata-katamu. Semakin ku hindari, untuk melupakanmu.